Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Yes, ini kan lagi mangsaan arep persiapan Piala Dunia 2006 ya Kang ya. Nyong udah cerita Kang tentang sepak bola, bal-balan ke. Nah, ana dua orang sahabat lah, wong batiran ke wong loro. Sing iji jenane Menceng, sing iji jenane Boneng. Menceng dan Boneng. Lagi ceritane, caloro ke ya, Boneng karo Menceng lagi tingkring nangaring duwur spiteng. Ngapa ke ya, Menceng dan Boneng di atas spiteng kandak-kandakan tentang bal-balan. Tidik ke bejo. Menceng priwe, mana ora yo dorogan karo time nyong, time kowe njajal kaya ngapa kekuatane? Oh, bal-balan. Ya bal-balan ngapa sih ngarit? Wong time kowe jan lucu banget yakin ceng. Wong jenengane B tim ke-11an, jumlah kudune 11. Isine 7 deng lengkap. Bayar ta tim bokalan lah time kowe lah. Ora sombong kowe neng Boneng. Time nyong biar kataku jumlah wong 7 tur deng lengkap beh, tapi ora tau dadi masalah. Sikil dengklang tapi tangane butuh. Sejen karo time kowe, sikile butuh kabeh, tangane buntung kabeh. Wah ngati tim masalah time kowe main karo time nyung ya. Nang lepak sikate tok tok tembilingi tok karo tangan, jebot tangane wong-wongmu wong ana buntung ora apa-apa hire yang bentiung. Kalabok, ora sombong dadi wong lah. Ya wis ge tapi ngomong masalah bal-balan, jane kadang-kadang nyung mikir lho ceng menceng. Mikir ke pribe? Enggane-enggane kok dewek mati kayaknya ya. Apa enggane-enggane nang surga kan anak bal-balan ya? Enggane-enggane dewek kok mati nang surga kan anak bal-balan apa pula? Iya kok kadang-kadang yang dipikiran kayak gue kok. Gaya nyong orang ngerti. Wong nganan nyong deweknya nora tau mati. Ya nora tau ngerti yang anak bal-balan apa pula. Oh kayak gue ya. Apa kayaknya bebes? Dewek sih gak ada perjanjian. Perjanjian ke pribe? Ya misalnya nyong sing mati di pit. Engko nyong balik maning maring dunya ngawe kabar maring kowe nang kanana bal-balan apa ora nang surga nang sepak bola apa ora tapi ya sebaliknya yang gar kowe sing mati ndepet kowe kudu ngabare maring nyong nang kanana bal-balan apa ora. Oh kaya gue ya. Ya iya. Ya wis lah ngono sing wilet kepriwe sing lembune sing belanjane priwe. Wah sing belanjane ya pokoknya ditongakna bae ora bakal mati kudu kapan bae. Jadi manusia pada maring surga dewek-dewek sih nang dunia dewek kan ngetis. Iya orang nak kayak gue kang sih udah bisa mati gue yang nukur sih gawe urip trok. Lagu yang mudah nih aja sih belanja nih. Pokoknya siapa bayi sih mati di pit. Kue kok ngabari nang kanan nang bal-balan apa ora. Ibe ya. Ya bes. Yo jentikan yo. Jentikan ke priwe nyora deh jentik. Oh ya tinggal lah. Nah kang temenan ge. Kalingane ya si menceng gue mati depit. Iya mati depit. Gara-gara nih lagi pas bal-balan ngantuk, angup. Nah gue bal pas ditendang, mlebu gue maring lambene si menceng. Ya wis, anu wis menceng tambah menceng mlebu jero weteng maning mati det. Lah barang wis mati, sorene kisi kancane kisi Boneng kiye cerita-ceritane lagi tingkring maning nang dhuwur spiteng. Mau nek karo menceng, berhubung menceng mati, Boneng dewekan. Ya. EJGJ Kang, kue lagi Boneng tingkringan lurus piteng, ana suara, ana bisikan suara roh halus kayak kue lah. Boneng, Boneng, Boneng. Matine menceng apa ya, teka apa ya. Ceng nanti gue ceng. Orang ketan gue dong, malah tadi mati sih gitu. Gue lagi ngapa nandu sepiteng, Boneng. Kena lagi ngenteni gue, koceng. Bok lewe gemen tau janjen lagi gue tes urip. Sapa bayi sing matiin dipit ngapa kabar sing tes urip. Kena surga kono na bal-balan apa ora. Kepriwe ceng, nang kono na bal-balan apa ora ceng. Kayak iya Boneng, sedurunge pertanyaan nek kowe dijawab nang nyong. Nyong maring dunya balik maning ki arep ngawe kabar. Loro kabar cacahe. Siji kabar ala, siji kabar bagus. Wah, ngomong nasi ngalan dipit, apa sih kabar bagus disit Boneng? Ben jajal lari, tes ngomong aja. Ay ay lah. Ganti ya lah sing madan keren do. Jajal penting apa ora? Aja main-main boneng. Wagu malah tapi suara kayak weneng sing beres bae weneng lah. Cepetan gagang kayak nyung duwe kabar loro. Sing ngalah apa sing nyelek kan jaluk kene wit. Oh ya wes. Ah nyung jaluk kabar sing bagus sih set. Oh jaluk kabar sing bagus. Oke boneng. Kabar bagus sih boneng. Ternyata hobine dewek sepak bola nang surga tesi bisa dilanjut nak. Ternyata anak lapangan sepak bola nang surga boneng. Berarti nakana bal-balan ya. Kau ketemu Beckham apa Mbalang Den ya? Ya tergantung boneng. Angger Beckham rajin ibadah mesti ketemu nang surga kok bal-balan bareng karo dewek. Tapi angger Beckham kaken dosa ya wis. Sidakna bae dadi penjaga gawang nang neraka. Boneng. Hai gue ya. Ya wis. Ya berarti nyong ya aku dunia seneng ya nana kabar bagus keng kok berarti kok bisa melanjut nahu binet dewek ya ceng nang aring surga ya ngeben ketemu bareng ya ceng nang surga kok bal-balan bareng lah gue terus kabar elek apa gue ceng menceng jarak gue gak kabar loro ala karo bagus sing kabar sing ora apik gue kayak apa gue nang surga nu kepriwe gue lapangan bal-balan anu cebrik apa kepriwe ake banyuna apa kepriwe apa nu watu tok dan lapangan dan ya nang kono ya. Udu ayah gue boneng. Kabar eleke nyong gawa amanat ye. Kikon nyampek namaring kowe boneng. Kik dina setu ngesuk nang surga armana bal-balan. Nah sing ditugasi dari penjaga gawang kik setu ngesuk jatai kowe boneng. Aduh lagi berarti setu ngasih nyong dari mati dari nyong sing mati iya aduh aduh amola nyong alpola mati dipit lah nyong mola gane pengen yang dati kipel kanan jukut Brasil apa jukut Argentina apa jukut SIS karena lajan nyong lah.